الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الثلاثون، قاعدة ke-30. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة. ركن إيمان أو pillar إيمان terhadap nama dan terhadap nama Allah yang sempurna itu ada tiga, ya, tiga hal yang harus kita miliki, yang harus kita penuhi ketika kita mau beriman kepada nama Allah yang sempurna, al-asmaul husna. Itu ada tiga: imanuna bil ismi, itu yang pertama, iman kita terhadap nama tersebut. وَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى, dan juga iman kita terhadap makna yang dikandungnya. وَبِمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْأَثَارِ, dan yang ketiga, iman kepada konsekuensi dari nama tersebut. Ini adalah tiga hal yang harus kita miliki, ya, yang harus kita imani ketika itu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. Kaidah yang agung ini khusus dengan nama Allah. Khusus tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما. عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. Dan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, ma yunifu an 80 isma, ya, lebih dari 80 nama, melebihi 80-an nama. Kurrirat fi ayatin muta'addidah, diulang-ulang dalam ayat-ayat yang banyak. Bihasabi ma yunasibul maqam, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang dibahas atau dibicarakan di dalam ayat tersebut. Kama taqaddama ba'dul isyara ila al-munasabati biha. Sebagaimana yang telah lalu pembahasannya, ya, telah kita tunjukkan sebelumnya, telah kita bahas apa kaitan antara makna ayat atau tema utama ayat dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di ayat tersebut, biasanya di bagian akhir dari ayat. Biasanya, walaupun tidak selalu. Wa hadhil qa'idah tanfa'uka fi kulli ismin min asma'ihil husna. Maka kaidah ini, kaidah ke-30 ini, ya, bisa memberikan manfaat kepada kita ketika kita ingin mengimani al-asma'ul husna. Ya, bisa bermanfaat bagi kita ketika kita membahas setiap nama-nama Allah tersebut. Al-muta'alliqu bil khalqi wal amri wal thawabi wal iqab. Yang itu berkaitan dengan, ya, al-khalq, penciptaan, wal amr, perintah, wal thawab, pahala, wal iqab, hukuman. Fa'alaika an tu'mina bi annahu 'alimun wa dzu 'ilmin. Maka wajib bagi kita, wajib bagi engkau untuk mengimani, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alim, zat yang maha mengetahui, wa dzu ilmin, dan memiliki ilmu. Memiliki ilmu, yakni ilmu yang sempurna. Azimun muhitun bi kulli syai. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala azimun muhitun bi kulli syai. Ya, Allah itu adalah zat yang maha agung, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini makna dari kaidah ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki nama Al-Alim. Bahwa boleh bagi kita untuk berdoa Ya Alim. Karena Al-Alim adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilar pertama. Meyakini bahwa ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nama tersebut memang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah di dalil yang sahih. Yang pertama apa? Kita meyakini bahwa Al-Alim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Dzu ilmin. Yani Allah memiliki sifat ilmu. Ilmu Allah sempurna. Ya. Tidak hanya Allah memiliki nama Al-Alim, tetapi juga Allah memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut, yaitu sifat ilmu. Ini pilar kedua. Adapun pilar ketiga, maka kita mengimani konsekuensinya. Apa konsekuensi? Ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, bahkan ilmu Allah sempurna. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya Allah muhitun bikulli syai, segala sesuatu yang ada Allah mengetahui ilmunya, Allah mengetahui hal tersebut, Allah mengetahui keadaan kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, Allah mengetahui niat kita, Allah mengetahui perbuatan kita, Allah mengetahui amalan kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita. Yani itu athar, itu konsekuensi. Tidak hanya kemudian kita mengatakan Allah adalah Al-Alim, Allah memiliki ilmu yang sempurna, titik. Tapi kemudian ya di dalam prakteknya kita berbuat seolah-olah perbuatan kita tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti masih belum sempurna. Masih cacat imannya. Wajib bagi dia untuk memenuhi tiga pilar ini. Dia meyakini bahwa Allah memiliki nama Al-Alim, itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Alim. Demikian pula dengan nama-nama Allah yang lain, ya Hakim, ya Ghafur, dan seterusnya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki nama tersebut, akan tapi setiap nama Allah memiliki makna. Maka kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang dikandung oleh makna tersebut. Al-Alim memiliki sifat, mengandung sifat ilmu. Maka kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat ilmu, dan ilmu Allah itu adalah sempurna, ilmu yang sempurna. Tetapi tidak hanya cukup dengan dua hal ini, harus kita lengkapi dengan kita meyakini konsekuensinya. Kita meyakini bahwa perbuatan kita diketahui Allah. Kita meyakini dan beramal sesuai dengan keyakinan tersebut, yaitu apa? Niat kita diketahui oleh Allah. Gerak-gerik kita diketahui oleh Allah. Semua ilmu yang kita pelajari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong dan seterusnya. Maka ini adalah tiga pilar yang harus kita miliki ketika kita mengimani Al-Asmaul Husna. Wa Qadirun dzu qudrah wa quwwatin azimah. Kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Qadir. Zat yang maha berkuasa, maha kuasa, maha mampu untuk melaksanakan segala sesuatu. Ya, Qadir. Al-Qadir salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa? Ya, ada nama Abdul Qadir, ya. Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, nama ulama. Maka Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qadir ya tidak hanya nama saja, akan tapi memiliki sifat dzu qudrah wa quwwatin azimah. Allah memiliki sifat ya kekuatan dan kekuasaan dan kemampuan yang sempurna. Tetapi juga tidak boleh hanya dengan dua hal ini, kita harus melengkapi dengan pilar yang ketiga, yaitu apa? Konsekuensinya. Wa yaqdiru ala kulli syai. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ya mampu untuk mewujudkannya, melakukannya. Maka ya tidak boleh bagi kita untuk meyakini misalnya ada sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tidak mampu untuk membangkitkan makhluk kembali. Makhluk kalau sudah, manusia kalau sudah mati, maka pasti akan tetap mati. Gimana caranya? Ini keyakinan orang kafir kan? Mereka meyakini bahwa Allah bukanlah zat yang maha mampu. Ya, mereka mengingkari hari kebangkitan. Warahimun dzu rahmatin azimah. Warahmatuhu wasiat kullasyai. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rahim. Ar-Rahim. Itu adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dzu rahmatin azimah. Memiliki rahmat yang agung. Yang mulia. Ini adalah sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Ar-Rahim. Dan juga konsekuensinya apa? Konsekuensinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Ya, ini konsekuensinya. Jadi kita sekarang, apakah kita mendapatkan rahmat dari Allah? Naam. Apakah semut yang sedang berjalan mendapatkan rahmat dari Allah? Naam. Apakah orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah? Naam. Rahmat ada dua jenis. Rahmat yang umum ke semua makhluk Allah, dan rahmat yang khusus hanya untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Semua makhluk, bahkan makhluk benda mati, semua yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka naam, harus yakni asar konsekuensi dari sifat Allah tersebut kita harus ya yakini. Itu mengapa kalau kita merenungkan makna nama Allah dan sifat Allah dan konsekuensinya ke diri kita dan ke sekeliling kita, itu tidak akan ada habis-habisnya. Ya, tidak akan ada habis-habisnya. Ana sendirian di ruangan ini misalnya. Ya. Apakah bebas berbuat sesuka hati? Tidak bisa. Mengapa? Allah melihat. Allah mendengar, Allah mengetahui. Ya. Maka itu adalah di antara bentuk tadabbur, mentadabburi salah satu makna dari atau konsekuensi dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memenuhi tiga hal ini dan juga mentadabburinya dan mempraktekannya di sehari-hari, ya, maka seseorang akan merasakan bahwa dia akan lebih mudah untuk berbuat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Engkau beribadah seperti engkau melihat Allah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Tingkatan ihsan bisa dicapai dengan merenungkan nama dan sifat Allah dan dikaitkan dengan kita. Tidak hanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha selesai gitu ya, cuma ucapan saja. Tapi kita sadari, ini perbuatan kita sekarang. Gerak-gerik kita, ya, tangan kita bergerak, jadi kan tangan kiri kemudian bergerak juga. Ini diketahui oleh Allah semua. Sudahkah kita merenungkan hal tersebut? Kalau kita merenungkan, menghadirkan hal ini, lebih mudah bagi kita untuk mencapai tingkatan ihsan. Wasalatu mutalazimah. Dan tiga pilar ini mutalazimah, saling ya berkaitan. Saling merupakan, yang satu adalah hasil konsekuensi dari yang lain. Falismu dalla 'alal wasf. Nama Allah itu menunjukkan sifat yang dikandungnya. Wadzalika dalla 'alal muta'allaq, dan sifat Allah menunjukkan konsekuensinya, menunjukkan pada konsekuensinya. Nama Allah Al-Alim menunjukkan sifat yang merupakan makna dari kata Al-Alim, yakni zat yang Maha mengetahui, berarti memiliki sifat ilmu yang sempurna. Sifat ilmu yang sempurna berarti menunjukkan pada konsekuensinya apa? Berarti perbuatan kita diketahui oleh Allah. Perbuatan, niatan, ya, gerak-gerik, bahasa tubuh, lirikan mata dan seterusnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman nafa wahidan min hadhil umuri tsalatsah fa innahu lam yatimma imanuhu bi asma'ir rabbi wa sifatih. Barang siapa yang menafikan satu saja dari tiga perkara tadi, tiga pilar tadi, maka tidak sempurna imannya. Ya, tidak sempurna imannya terhadap nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa aslut tauhid, yang itu adalah pondasi dari tauhid. Walinaktafi bihadza al-unmudhij li'arifa anna al-asma' kullaha 'ala hadzal namat. Maka kami cukupkan, ya kita cukupkan contohnya hanya pada beberapa contoh yang telah kita sebutkan barusan. Ya, sehingga orang itu bisa tahu bahwa semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa kita terapkan kaidah ini. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan khulasatu hadhil qaidah, ringkasan dari kaidah ini, anna hadhi syurutus tsalatsah, bahwa tiga syarat ini, fima idza kana al-ismu mutaaddiyan, tiga pilar ini adalah kalau nama Allah tersebut adalah ism mutaaddin. Apa maknanya? Maksudnya ya nama Allah Subhanahu wa taala yang dia mengandung fi'il mutaaddin, ya, yaitu apa? Kata kerja yang butuh objek. Seperti as-sami', zat yang maha mendengar. Dia yakni nama Allah ini as-sami', ya, memiliki kandungan makna yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Allah memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Berarti terkait dengan kata kerja mendengar. Mendengar apa? Mendengar itu adalah kata kerja yang butuh objek. Mendengar apa? Ya, mendengar ya suara kita, mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta, mendengar berbagai bahasa dan memahaminya semuanya. Ya, pendengaran manusia hanya mendengar yang di sekitar kita. Hanya mendengar ya pada rentang frekuensi tertentu saja. Tidak bisa frekuensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya. Baik, enggak perlu bahasa terlalu teknis. Maka itu telinga manusia. Tidak bisa mendengarkan suara yang ya bersamaan kemudian dia bisa memahaminya dengan baik, tidak bisa. Itu manusia, pendengarannya lemah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Maka mendengar itu adalah sebuah kata kerja yang butuh objek. Makanya ya kalau nama Allah tersebut terkait dengan kata kerja yang butuh objek, yakni berarti dia memiliki konsekuensi. Konsekuensinya itu mutaaddin, yakni konsekuensinya itu ya mencakup objek-objek tertentu. Maka terpenuhi tiga pilar ini. Kita harus memenuhi tiga pilar ini. Kita meyakini nama Allah As-Sami', kita meyakini sifat Allah As-Sama', pendengaran, yakni pendengaran sempurna, dan yang ketiga konsekuensinya, Allah mendengar suara kita, Allah mendengar suara ya siapapun yang ada, semua manusia suaranya didengar oleh Allah, semua binatang suaranya didengar oleh Allah, semua suara yang ada di dalam semesta didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran yang sempurna. Maka ini tiga hal, tiga pilar. Al-Alim, demikian pula. Al-Alim dia terkait dengan kata kerja yang ya punya objek. Al-Khallaq, maha menciptakan, ya, terkait dengan kata kerja yang punya objek. Wa ma asbaha dzalik. Maka semua nama Allah yang terkait dengan kata kerja yang punya objek, maka terpenuhi, harus kita penuhi tiga pilar ini. Amma idza kana laziman fa innahu yu'minu bil ismi was sifati faqat. Adapun kalau nama Allah tersebut terkait dengan fi'l lazim, kata kerja yang lazim, tidak punya objek, sehingga nama Allah tersebut kita sebut ism lazim, ya, yakni nama Allah tersebut lazim gitu maksudnya, ya, sebagaimana nama Allah muta'addin di ya kalimat sebelumnya di sini, maka cukup terpenuhi dua pilar saja. Kita meyakini nama Allah tersebut dan meyakini sifat yang dikandungnya. Karena tidak punya objek. Famasalan al-hayyu. Contohnya adalah nama Allah al-hayyu. Ya, ini adalah nama Allah. Kita yakini hal tersebut. Ini pilar pertama. Sehingga kita bisa berdoa kepada Allah menyebut ya hayyu, ya qayyu, misalnya. Kemudian yang kedua, kita meyakini sifat yang terkandung dalam nama al-hayyu. Apa sifatnya? Sifat hidup, hidup yang sempurna, hidup yang tidak cacat seperti hidupnya manusia, yang diawali dari ketiadaan, diakhiri dengan juga ketiadaan. Tapi setelah itu Allah bangkitkan kembali. Dan juga tidurnya manusia tidur yang cacat karena dinodai dengan hidupnya manusia adalah hidup yang cacat gitu karena dinodai dengan tidur. Anda terbalik tadi. Kehidupan ya manusia itu adalah hidup yang cacat karena dinodai dengan tidur. Ini karena dari awal Anda sudah mikir mau nyebut ya cacatnya hidup manusia dengan tidur. Jadi kata tidur tersebut dari awal ya. Semoga kalimat sebelumnya tidak salah juga ya. Taib, Al-Hayyu. Zat yang maha hidup, memiliki sifat hidup yang sempurna. Tu'minu bihadzal ismi isman min asma'illahi wa tu'minu bi annahu dzu hayah. Maka kita meyakini bahwa nama ini Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah. Itu pilar pertama. Dan kita juga meyakini bahwa Allah memiliki hidup yang sempurna. Sifat hidup yang sempurna. Ini berarti pilar kedua. Akan tapi tidak ada pilar yang ketiga karena memang tidak punya objek. Tidak terkait dengan kata kerja yang punya objek. Ya, cukup berarti cuma dua pilar saja. Meyakini bahwa Al-Hayyu adalah salah satu dari nama Allah dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut yaitu sifat hidup yang sempurna. Wa hadhihi as-sifah. Naam, meyakini pilar pertama isim, pilar kedua sifat. Lakin laisa laha aslun tata'allaqu bihi, akan tapi tidak ada ya konsekuensinya li anna hadhihi as-sifata allazimata la tata'adda mausufaha. Karena sifat ini, sifat hidup ini, dia terkait dengan kata kerja yang tidak punya objek sehingga dia tidak ya mencakup objek-objek tertentu. Walladzi ankara dalalatal ismi 'ala sifah humul mu'tazilah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini ya orang-orang yang mengingkari bahwa al-ismu nama Allah itu memiliki makna yaitu memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Orang-orang yang mengingkari hal ini itu adalah Mu'tazilah. Yang ini mereka meyakini bahwa ini adalah nama Allah, pilar pertama. Tapi mereka tidak meyakini pilar kedua. Qalu nu'minu bil ismi biduni ayyakuna lahu sifah. Kita beriman terhadap nama ini. Al-Alim adalah nama Allah. As-Sami' adalah nama Allah. Al-Hayy adalah nama Allah. Akan tapi kita tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Ayyakuna biduni ayyakuna lahu sifah. Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Allah adalah Sami' fahuwa Sami'un bila sama. Allah adalah ya As-Sami' tapi tidak punya sifat maha mendengar, tidak punya sifat pendengaran. Basir al-basir bila basar. Allah adalah al-basir tapi tidak punya penglihatan. Allah adalah As-Sami' tapi tidak punya pendengaran, Allah adalah al-basir tapi tidak punya penglihatan. Ini keyakinan Mu'tazilah. Wa yad'una anna Allah Sami'un bidzatihi la bi sifatin hiya as-sama'. Mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sami' secara zatnya akan tetapi tidak secara sifat. Yani enggak ada sifat pendengaran. Alimun bidzatihi la bi sifatin hiya al-'ilm. Allah Subhanahu wa taala maha yani Allah Subhanahu wa taala adalah alim secara zatnya akan tapi secara sifat tidak. Ini pemahaman Mu'tazilah. Kalau antum tidak paham, maka alhamdulillah. Kalau paham maka berbahaya. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Salafus Saleh itulah adalah akidah yang paling mudah. Akidah Islam yang benar, yang sahihah, yang lurus bisa dipahami bahkan oleh orang Badui di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu berretorika, penuh dialektika ya, studi retorika dan mantik untuk memahami ya pembahasan ini secara menyeluruh, secara komprehensif. Istilah-istilahnya disebut semua ya. Ya. Maka tidak perlu itu semua. Pembahasan akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussalafus Shalih ini, akidah yang lurus ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dipahami oleh orang Badui sekalipun. Apalagi terkait dengan nama dan sifat Allah, yakni ya, sebuah ilmu yang wajib untuk diketahui oleh seluruh orang, baik orang awamnya ataupun orang yang berilmunya. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke kaidah ke-31, rububiyatullahi fil Qur'ani ala nau'ain, ammah wa khassah. Rububiyah Allah di Al-Qur'an, sifat rububiyah Allah di Al-Qur'an itu terdiri atas dua jenis, umum dan khusus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di sini penulis menyebutkan salah satu dari sifat Allah, yaitu rububiyah. Ini adalah salah satu sifat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rabb. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb itu adalah nama Allah. Sifat apa yang terkandung di dalamnya? Rububiyah. Konsekuensi apa? Allah mentarbiyah, memelihara makhluknya. Pemeliharaan Allah ini ada dua jenis. Pemeliharaan yang umum dan pemeliharaan yang khusus. Rububiyah ammah dan rububiyah khassah. Kathura fil Qur'ani zikru rububiyatir rabbi li'ibadih wa muta'alliqatiha wa lawazimiha wa hiya ala naw'ain. Ya, banyak disebutkan di Al-Qur'an sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, dan juga konsekuensinya dan juga kelazimannya. Ya. Dan rububiyah Allah, pemeliharaan dari Allah, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Rububiyah ammah tadkhulu fihi al-makhluqatu kulluha. Rububiyah ammah yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang umum kepada para hambanya, kepada para makhluknya, yaitu ya rububiyah Allah terhadap seluruh makhluk. Tarbiyah Allah kepada seluruh makhluk, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Barruha wa fajiruha. Barruha wa fajiruha. Baik orang yang bertakwa ataupun orang yang fajir. Bal mukallafuha wa ghairul mukallafin. Baik mukallafnya ataupun yang bukan mukallaf. Hattal jamadat, bahkan benda mati. Semua mendapatkan rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni rububiyah ammah. Pemeliharaan yang umum, tarbiyah yang ammah, tarbiyah yang umum. Wa hiya annahu ta'ala al-munfaridu bi khalqiha wa rizqiha wa tadbiriha wa i'ta'iha ma tahtajuhu. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakannya. Ini adalah pemeliharaan Allah. Allah menciptakannya, kemudian memberinya rizki, kemudian mengatur perkaranya. Ya, wa i'ta'iha ma tahtajuhu, dan memberikannya apa yang dia butuhkan. Maka ini semua, bahkan benda mati disebutkan oleh penulis di sini, benda mati mendapatkan tarbiyah dari Allah secara, akan tapi tarbiyahnya, yakni tarbiyah yang secara umum. Tarbiyah yang merupakan jenis pertama, tarbiyah yang secara umum. Autatru ilaihi fi baqaiha, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang secara darurat dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Seperti manusia secara darurat butuh udara. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, memelihara manusia dengan cara apa? Memberikan udara gratis cuma-cuma, dan manusia bisa bernafas walaupun tidak disertai dengan ingat dan niat. Orangnya lagi fokus melakukan sesuatu tapi tubuhnya bisa bernafas secara ya, secara periodik. Ini adalah tarbiyah ammah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir melakukan kekufuran dan kesyirikannya, sedang melakukan kekufuran dan kesyirikannya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nafasnya tetap berjalan. Hidungnya tetap menghirup udara-udara milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tarbiyah ammah kepada seluruh makhluk, pemeliharaan yang umum dari Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluk. Wahusuli manafi'ha wa maqasidha, dan Allah Subhanahu wa taala juga membuatnya, memudahkannya untuk mencapai, menggapai apa yang dia, apa yang bermanfaat bagi dia, dan menggapai apa yang menjadi tujuannya. Maka kita lihat ya, bahkan orang kafir pun bisa bekerja, bisa menggapai cita-citanya, bisa kaya, bisa macam-macam. Kaum muslimin juga demikian, alhamdulillah. Maka ini semua adalah tarbiyah yang ammah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhi tarbiyatu la yakhruju anha ahadun. Tidak ada satu pun makhluk yang keluar dari tarbiyah ammah ini. Bahkan benda mati. Wa an-na'u tsani fi tarbiyatihi li asfiyaihi wa auliyaihi. Tarbiyah jenis kedua adalah tarbiyah yang khusus li asfiyaihi wa auliyaihi, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fayurabbihim bil imanil kamil. Maka Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dengan iman yang sempurna. Wa yuwaffiquhum litakmilihi, dan memberikan mereka taufik untuk menyempurnakan imannya. Wa yukammiluhum atau wa yukmiluhum bil akhlaqil jamila, dan Allah menyempurnakan mereka dengan akhlak yang indah. Wa yadfa'u anhumul akhlaqar radhila, dan Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan mereka dari akhlak yang buruk. Wa yassiruhum lil yusra wa yujannibuhum al usra. Allah Subhanahu wa taala kemudian mudahkan mereka kepada kemudahan-kemudahan, dan Allah menjauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan. Maka ini adalah tarbiyah khassah, tarbiyah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hanya kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Maka perhatikan di sini bahwa penulis menyebutkan wa auliya'i, kepada wali Allah. Kaum muslimin adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya bertingkat-tingkat, ada muslim yang fasik, ada muslim yang taat, ada muslim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibandingkan dengan orang kafir, mereka semua kaum muslimin adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perwalian ini bertingkat-tingkat. Wa haqiqatuha at-tawfiqu li kulli khair. Hakikat dari tarbiyah yang khusus ini adalah at-tawfiqu li kulli khair, memberikan taufik kepada setiap kebaikan. Apa makna memberikan taufik? Yakni memudahkan orang tersebut untuk mewujudkan ya penghambaannya kepada Allah, mewujudkan ketaatannya kepada Allah. Tidak hanya sekedar ilmu saja, akan tapi mengamalkannya juga. Itu namanya taufik. Wal hifdzu min kulli syarr, dan Allah menjaga mereka dari segala keburukan. Wa inalatul mahbubatil ajilati wal ajilah, dan juga Allah memudahkan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga oleh mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Sesuatu yang dicintai di akhirat, surga, pahala di surga. Sesuatu yang dicintai di dunia, ya, ketenangan hati, kebahagiaan, ya, tumakninahnya hati, dan juga ya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di dunia. Wa sarful makruhatil ajiratil wa ajilah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari mereka hal-hal yang dibenci, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Fa haitsu utliqat rububiyyatuhu taala fa innal murada biha al ma'na al awwal. Maka ketika rububiyah Allah itu disebutkan secara mutlak tanpa catatan tambahan, maka yang dimaksud adalah makna yang pertama, rububiyah ammah, rububiyah yang umum. Mithlu qawlihi rabbil alamin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, rabbnya seluruh semesta alam. Berarti rabb di sini maksudnya apa? Rububiyah apa yang dikandung dalam nama Allah Rabb dalam konteks ini? Rububiyah ammah. Wa huwa rabbu kulli syai. Allah adalah Rabbnya segala sesuatu. Maka di sini segala sesuatu. Maka ini berarti apa? Rububiyah ammah atau khassah? Rububiyah ammah. Ya, dan demikian pula ayat-ayat yang lain. Wa haitsu quyyidat bima yuhibbuhu wa yardah aw waqa'a as-su'alu biha min al-anbiya'i wa atba'ihim fa innamal muradu biha an-nu'tsani. Akan tapi ketika rububiyah tersebut diberikan catatan, ya, diberikan qaid catatan, maka maknanya adalah rububiyah khassah. Dan ya, diberikan catatan dengan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Atau ya, kata rob tersebut atau rububiyah tersebut itu berasal dari doa dari para nabi para rasul atau para pengikut mereka ketika mereka berdoa, ya Rob. Maka kata Rob di sini mengandung sifat rububiyah, yakni rububiyah khassah. Fa innamal muradu biha anna usani. Maksud yang dimaksud adalah ketika para nabi dan rasul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Rob. Maka Rob di sini yang dimaksud adalah Rob yang mengandung sifat rububiyah, yakni rububiyah khassah. Wa huwa mutadamminun lil na'il awal. Ya. Akan tetapi ala kulli hal, rububiyah khassah itu juga mencakup rububiyah ammah, ya. Kalau kita sedang berbicara dalam konteks Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rububiyah khassah, memelihara kita dengan rububiyah khassah, yakni memberikan kita taufik pada kebaikan, menghindarkan kita dari keburukan, maka otomatis, ya, otomatis itu juga mencakup Allah memelihara kita dengan tarbiyah yang ammah, rububiyah yang ammah, yaitu Allah memudahkan kita untuk bisa hidup sehingga bisa beribadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sehat sehingga kita bisa taat kepada Allah melakukan amalan ibadah tersebut, gitu kan? Allah memberikan kita kehidupan, ya, sehingga dengan hidup tersebut kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kita berbicara tarbiyah khassah pada kita, itu juga berarti, ya, juga mencakup tarbiyah ammah. Wa li hadza tajidu as'ilatul anbiya wa atba'ihim fil Qur'an bi lafdzir rububiyah ghaliban. Oleh karena itu engkau akan menemukan doa-doa dari para nabi dan rasul dan para pengikutnya di Al-Qur'an itu dengan lafaz rububiyah secara umum. Yani pada banyak, ya, doa-doa mereka menggunakan lafaz rububiyah. Ar-Rabb. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassah. Liyalhadzal 'abdu hadzal ma'na an-nafi'. Maka kalau kita lihat apa yang mereka minta itu semuanya masuk dalam rububiyah khassah. Akan tapi mereka menyebutkan lafaz ar-rabb supaya, ya, orang-orang itu bisa perhatian terhadap makna ini, makna yang sangat bermanfaat ini, yakni bahwa nama Allah ar-rabb itu tidak hanya rabbu kulli syai, tidak hanya rabbul alamin, akan tetapi rabb dengan makna tarbiyah atau rububiyah yang khassah. Wa nadhiru hadzal ma'na al-jalil anna Allah akhbara fi iddati ayat anna al-khalqa kullahum ibaduhu wa 'abiduhu. Dan yang semisal dengan makna yang agung ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di beberapa ayat bahwa al-khalqa kullahum, bahwa makhluk semuanya itu adalah para hambanya. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi tidaklah dari mereka kecuali mendatangi Ar-Rahman, ya, sebagai hamba, dalam kondisi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kulluhum mamalikuhu wa laisa lahum minal mulki wal amri syai. Maka semua makhluk Allah itu adalah, ya, hamba Allah. Mereka tidak memiliki sama sekali kekuasaan, tidak memiliki sama sekali al amr, ya, otoritas sama sekali. Mereka hanya hamba. Hamba dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiru fi ba'dil ayati anna ibadahu ba'du khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sebagian ayat bahwa para hamba Allah itu adalah, ya, bagian dari makhluk Allah, ya. Kaqaulihi wa ibadur rahmani alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba-hamba Ar-Rahman, hamba di sini, alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi dengan tunduk, dengan penuh, ya, kerendahan hati. Maka di sini ثم ذكر صفاتهم الجليلة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka yang agung. Alaisa Allahu bikafin 'abada. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah mencukupi para hambanya? Ya. Wa fi qira'ah ibadah. Maka di sini ini menunjukkan bahwa, ya, ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah yang umum. Ya, rububiyah yang umum. Dan juga ini juga bisa rububiyah yang khusus. Ya, wa ibadur rahman, berarti dia tidak hanya menghambakan diri kepada Allah dalam masalah tarbiyah ammah, tapi juga dalam masalah tarbiyah khassah. Dia beriman kepada Allah. Ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tarbiyah khassah. Naam. Alaysa Allahu bikafin abada? Naam, ini juga tarbiyah khassah juga. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, kalau sebuah ayat dia adalah rububiyah khassah, maka itu juga bermakna rububiyah am. Itu otomatis sudah jelas. Ya. Kalau kita katakan seorang hamba ini orang ni fulan, si fulan orang yang taat pada Allah. Taib, ini berarti apa? Kalimatnya secara zahir langsung kita tangkap ini rububiyah khassah. Yani ubudiyah khassah. Ya, rububiyah khassah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan memberinya iman, memberinya hidayah, memberinya taufik sehingga dia bisa taat kepada Allah. Otomatis orang yang bisa taat berarti orang tersebut hidup, orang yang bisa hidup, orang yang dapat nikmat dari Allah rububiyah amma. Otomatis. Jadi kalau rububiyah khassah itu otomatis rububiyah amma. Karena tidak ada makhluk satupun yang luput dari, yang keluar dari rububiyah amma dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi ya bisa jadi ada orang yang memiliki rububiyah amma yakni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemeliharaan rububiyah amma, akan tetapi tidak mendapatkan rububiyah khassah. Seperti orang kafir. Mereka hidup, mereka mendapatkan nikmat, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Itu berarti apa? Mereka mendapatkan tarbiyah ammah. Akan tapi mereka tidak mendapatkan iman, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan seterusnya. Mereka tidak mendapatkan tarbiyah khassah. Maka di dua ayat ini, dua ayat terakhir ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ini rububiyah khassah dan rububiyah ammah. Alaisallahu bikafin 'abadah, rububiyah khassah dan rububiyah ammah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Siapakah hamba yang dimaksud di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah rububiyah khassah dan juga otomatis rububiyah ammah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Jika kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hamba di sini. Berarti orang yang mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemeliharaan yang dimaksud di sini dalam konteks ayat ini, khusus atau umum saja? Khusus, ya, khusus dan umum, tidak hanya umum saja. Fal muradu biha bihadzan naw'i man qamu bi ubudiyatillahi wa akhlasu lahu ad-din ala ikhtilafi tabaqatihim wal ubudiyatul ula yadkhulu fiha al-barr wal fajir wal ubudiyatul tsaniyah sifatul abrar. Maka yang dimaksud di jenis ini, ya, di pembahasan ini adalah mangkamu bi ubudiyatillah. Orang yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu lahuddin, dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ikhtilafi tabaqatihim, walaupun mereka berbeda-beda, ya, tingkatannya, derajatnya dan seterusnya. Fal ubudiyatul ula yadkhulu fiha al-barr wal fajir. Penghambaan yang pertama, jenis pertama, itu masuk orang kafir dan orang muslim dan orang kafir. Penghambaan jenis pertama. Orang kafir pun menghambakan diri mereka kepada Allah, tapi penghambaan yang umum, penghambaan yang jenis pertama. Yaitu kenapa mereka disebut menghambakan diri mereka kepada Allah? Karena mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Mereka tetap mendapatkan nikmat Allah dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa kemudian ya mengatur badan mereka sendiri, Anda mau nafas cuma 2 kali sehari saja. Ya, 2 kali hidupan saja. Tidak bisa. Mereka, tubuh mereka tunduk kepada hukum Allah, hukum kauniyah Allah bahwa badan itu menarik nafas secara periodik ya hampir tiap detiknya walaupun kita tidak menyengaja, walaupun kita tidak ingat. Ini siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ya, semua manusia itu menghambakan diri kepada Allah dari sisi ini. Naam, semuanya adalah hamba Allah, yakni semuanya tunduk pada Allah dalam hukum-hukum kauniyah ini. Akan tetapi orang kafir tidak menghambakan kepada Allah dari sisi penghambaan yang jenis kedua, penghambaan yang khusus. Mengapa disebut khusus? Karena hanya khusus dilakukan oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Wal ubudiyatu tsaniyah sifatul abrar. Itu mengapa ubudiyah yang kedua ini, ubudiyah yang khusus ini adalah sifatnya orang-orang mukmin. Walakin al farqa baina rububiyyah wal ubudiyyah anna rububiyyah wasf ar-rabb wa fi'luh wal ubudiyyah wasful abid wa fi'luhum. Akan tapi perbedaan antara rububiyah dan ubudiyah, sekarang kita sadari ada dua istilah ini, rububiyah dan ubudiyah. Dua-duanya sama-sama ada dua jenis, rububiyah ada dua, rububiyah ammah, rububiyah khassah. Ubudiyah demikian pula, ubudiyah ammah, ubudiyah khassah. Akan tapi bedanya apa? Sama-sama ada dua jenis, tapi ada beda. Bedanya adalah rububiyah itu adalah sifat Allah dan perbuatan Allah. Karena rububiyah maknanya pemeliharaan. Allah, siapa yang memelihara? Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyah wasful abid wa fi'luhum. Akan tapi ubudiyah adalah sifatnya makhluk. Perbuatannya makhluk. Siapakah yang menghambakan diri? Itu makna dari ubudiyah, menghambakan diri. Siapakah yang menghambakan diri? Yang tunduk. Siapa yang tunduk? Makhluk. Oleh karena itu adalah sifatnya makhluk. Oleh karena itu ya masyayikh, kita harus menyadari, selain kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, baik ammah ataupun khassah, kita juga harus menyadari bahwa kita sekarang memiliki sifat yaitu ubudiyah. Setiap manusia, setiap makhluk, bahkan benda mati memiliki ubudiyah jenis pertama yaitu ubudiyah ammah. Matahari beredar di garis edarnya dan seluruh planet beredar juga di garis edarnya, semua yang ada di alam semesta, hukum alam yang kita pelajari di kampus, semuanya begitu ya, hukum alam. Itu istilah saja ya, padahal itu adalah hukumnya siapa? Hukum kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu adalah ya ubudiyah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala secara ammah, secara umum. Benda mati pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benda mati pun tunduk kepada Allah Subhanahu. Jadi, kalau kita belajar apapun pelajaran kita yang kita pelajari, bidang yang kita pelajari di kampus, di sekolah dan seterusnya yang terkait dengan ilmu umum, ilmu dunia, itu sedang mempelajari sifatnya makhluk, sifat ubudiyah yang ammah. Sifat ubudiyah ammah dari makhluk. Masih kurang ya, ini cuma setengah. Setengahnya lagi apa? Ubudiyah khassah. Hendaknya itu kita pelajari juga. Sehingga kita bisa menggabungkan dari dua hal ini, ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Mempelajari ubudiyah ammah dan melaksanakan ubudiyah khassah. Kemudian Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini, afadal muallif rahimahullah fi hadhil qa'idati anna ar-rububiyyah ta'ala naw'ain. Penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di kaidah ini bahwa rububiyah itu ada dua jenis. Dan demikian pula wal ubudiyah ala naw'ain, dan demikian pula ubudiyah itu juga ada dua jenis. Ar-rububiyah ammah wa khassah. Rububiyah itu ada yang ammah dan ada yang khassah. Dan ubudiyah ada yang ammah dan ada yang khassah. Wal ubudiyah tata'allaqu bil 'abdi. Ubudiyah itu adalah terkait dengan hamba, dia sifatnya hamba, sifatnya makhluk. Sedangkan war rububiyah tata'allaqu bir rabb. Sedangkan rububiyah itu terkait dengan ar-rabb, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ubudiyatul muta'alliqatu birrububiyyah hiya al-'ammah. Maka ubudiyah yang berkaitan dengan rububiyah itu adalah ammah. Allati ma'naha al-mulku wa tadbir wal khalq. Yani ubudiyah ada dua, ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Ubudiyah ammah itu terkait dengan rububiyah ammah. Itu maksud dari kalimat ini. Ubudiyah ammah terkait dengan rububiyah ammah. Ketika Allah memelihara makhluknya dengan rububiyah ammah, maka makhluk tersebut tunduk kepada Allah dengan ubudiyah ammah. Apa contohnya? Al-mulku wa tadbiru wal khalq. Allah menciptakan makhluk, Allah menguasai mereka, Allah mengatur urusan mereka. Siapa yang menetapkan bahwa kita punya dua tangan, tapi cuma punya satu hidung? Habis itu punya dua telinga, tapi punya satu kepala. Habis itu punya dua alis dan dua mata, tapi punya satu mulut. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Mau bisa kita kemudian protes atau kemudian mengubahnya, dan tidak bisa. Ya, tidak bisa. La tabdila li khalqillah. Maka di sini ubudiyah ammah terkait dengan rububiyah ammah. Wal ubudiyah al muta'alliqu bil abdi ma'naha ta'atullah azza wa jalla. Wa hadhi khassa biman ata'a. Sedangkan ubudiyah khassah terkait dengan rububiyah khassah. Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, hidayah, taufik kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Maka di sudut pandang yang lain kita katakan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah secara ya ketaatan mereka, keimanan mereka dan seterusnya. Maka ubudiyah khassah terkait dengan rububiyah khassah. Jadi ini saling bergandengan. Bedanya cuma rububiyah itu adalah sifat Allah, ubudiyah adalah sifatnya makhluk. Itu saja bedanya. Wa qad istama'a as-sinfan fi qawlihi ta'ala qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ini faedah yang manis, cantik sekali. Ya, dua sifat ini, dua jenis ini, rububiyah amma rububiyah khassah, ubudiyah amma ubudiyah khassah itu tergabung dalam firman Allah Subhanahu wa taala qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata kami beriman kepada Rabb-nya al-alamin, Rabb-nya seluruh alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, Rabb-nya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Rabbul Alamin hadi amma. Rabbul Alamin di sini amma, rububiyah amma. Rabbi Musa wa Harun, rububiyah khassah. Ya, karena disebut Rabb-nya Nabi Musa dan Rabb-nya Nabi Harun berarti rububiyah khassah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, 'alal ardi hauna. Ini rububiyah amma atau rububiyah khassah? Rububiyah khassah. Ubudiyah ya, ubudiyah maksudnya karena di sini lafaz ibad. Ubudiyah amma atau ibad ubudiyah khassah, ubudiyah khassah. Tidak kita sebut, yakni tidak kita sebut Firaun adalah ibadur rahman. Ya. Firaun adalah Abdul Rahman atau min ibadir rahman. Tidak kita sebut secara mutlak demikian. Tentunya kita tahu Firaun juga adalah salah satu dari hamba Allah, hamba ubudiyah secara umum ya Firaun. Ya, kalau sudah ajalnya ya sudah ajalnya ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mati di bawah laut, tentunya dia adalah ubudiyah hamba dalam pengertian ubudiyah secara amma. Akan tetapi tidak kemudian kita katakan dia adalah seorang Abdullah hamba Allah, tidak kita katakan demikian ya secara mutlak. Maka yang dimaksud dengan wa ibadur rahman di sini itu berarti ubudiyah khassah. Dan kita katakan sebelumnya tadi, rububiyah khassah berarti otomatis rububiyah. Orang yang mendapatkan rububiyah khassah, otomatis dia mendapatkan rububiyah amma. Orang yang melaksanakan ubudiyah khassah, otomatis dia melaksanakan ubudiyah amma. Karena semua orang ya mendapatkan rububiyah khassah, melakukan ubudiyah. Semua orang melakukan mendapatkan rububiyah amma, melakukan ubudiyah amma. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Atir rahmani abada. Ya sungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi tidaklah mereka kecuali mendatangi Ar-Rahman dalam kondisi menghambakan diri. Abadan di sini ubudiyah khassah atau amma? Amma. Karena semua in kullu ma fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti abdan di sini ubudiyah amma. Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtu. Wahai para hambaku, sesungguhnya seluruh dari kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka makanan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudiyah amma atau khassah? Amma. Kullukum ja'i, kullukum di sini semuanya disebutkan. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku tidak ya tidak laisa laka 'alaihim sultan. Engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Maka ibadi di sini khassah. Ubudiyah khassah. Lianna syaitan lahu sultanun ala alladhina yatawallawnahu. Ya. Karena syaitan itu memiliki sultan terhadap orang-orang yang berwala kepada mereka. Sehingga orang-orang yang tidak berwala kepada syaitan, laisa laka alaihim sultan. Engkau tidak memiliki otoritas terhadapnya. Sehingga ini ada makhluk, ada orang yang ya memiliki sifat ini, ada orang yang tidak memiliki sifat itu. Berarti apa? Berarti ini ibadi di sini adalah ubudiyah khassah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sungguhnya dia tidak memiliki otoritas, kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu, sesungguhnya otoritas dia, kekuasaan dia, yakni kekuasaan yakni tentunya kekuasaan atas izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya kekuasaan yang tentunya tidak sempurna kan, tapi kekuasaannya ini Allah Subhanahu wa taala membuat syaitan bisa menggoda dan menjerumuskan manusia. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Akan tapi otoritas dia itu hanya berlaku pada orang-orang yang berwala pada dia. Berarti inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan, ini maknanya ibadi di sini adalah ubudiyah khassah. Sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hambanya Allah, laisa laka 'alaihim sultan, engkau tidak punya otoritas atas mereka, karena engkau hanya punya otoritas terhadap orang-orang yang berwala kepada engkau. Itu makna dari ayat ini. Ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, sesungguhnya ya atas demi kekuasaanmu ya Rabb, demi keperkasaanmu ya Allah, sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semua kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka, ya hamba-hambamu di antara mereka yang mereka itu ya al-mukhlasin, mengikhlaskan amalan mereka, memurnikan amalan mereka, memurnikan agama mereka, ya. Maka di sini ibadaka, di sini kata ibadaka di sini maknanya adalah ubudiyah khassah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.